Di dalam sebuah hadis disebutkan, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Muawiyah radhiyallahu anhu. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim di dalam kitab sahih keduanya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, barang siapa yang Allah kehendaki pada diri orang tersebut kebaikan, yufaqihhu fid-din, Allah faqihkan, Allah fahamkan ia fid-din, dalam urusan agama. Di dalam hadis ini ada satu isyarat tentang keistimewaan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu keistimewaannya? Yaitu hamba itu, hamba yang dimaksud adalah hamba yang diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda bila seorang hamba itu diberi kebaikan, yaitu dipahamkan hamba itu kepada agama. Ia senang sekali belajar agama. Ia senang sekali mengamalkan nilai-nilai, ajaran-ajaran yang ada pada agamanya. Maka di dalam hadis ini disebutkan, man yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang Allah kehendaki pada diri seseorang itu kebaikan, yufaqihhu fid-din, maka pada diri orang tersebut akan difahamkan masalah agama. Sehingga dari sini kita bisa melihat, seseorang difahamkan dengan agama, tentu ia harus talabul ilmi, ia harus menuntut ilmu, ia harus mencari sumber di mana ilmu agama itu diajarkan. Ia harus mencari sesuatu yang di tempat tersebut ada nilai-nilai agama yang diajarkan. Hatinya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senang dengan tempat-tempat di mana ilmu agama itu diajarkan. Setelah ia mendapatkan tempat di mana ilmu agama itu diajarkan, baik itu majelis ta'lim, baik itu pondok pesantren, ataupun apalah, dia tahu di situ tempat agama itu diajarkan, tempat agama itu disampaikan, maka ia pun hadir di tempat tersebut. Siapa yang menggerakkan hati orang itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah menghendaki kebaikan pada diri hambanya itu, sehingga Allah gerakkan hati itu, hati hambanya tersebut, untuk datang ke satu tempat yang tempat tersebut diajarkan ilmu agama. Setelah hambanya itu mempelajari agama, dia mendapatkan ilmu, kemudian ia amalkan ilmu tersebut. Ia amalkan ilmu tersebut. Ilmu agama yang ia dapatkan tidak sekadar untuk dihafal. Ilmu agama yang ia dapatkan tidak sekadar untuk dicatat, tetapi lebih dari itu, ia berusaha untuk mengamalkannya. Nah, inilah tanda-tanda seorang hamba diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hamba itu terbimbing. Hamba itu di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba itu mendapatkan hidayah taufik, sehingga ia bisa melaksanakan ajaran-ajaran agama. Tidak bisa dibayangkan seorang manusia hidup tanpa agama. Apa yang akan terjadi? Tentu tutur katanya tidak akan terbimbing. Perilaku tindakannya, perbuatannya tidak akan sesuai dengan apa yang dituntunkan agama. Kalau seseorang perbuatannya, tindakannya tidak sesuai dengan yang dituntunkan agama, kira-kira perbuatan orang tersebut dituntun oleh siapa? Pertanyaannya, dituntun oleh siapa? Karena di dunia ini, kalau tidak mendapatkan tuntunan kebenaran, ia akan dituntun dengan kebatilan. Kalau dituntun dengan kebatilan, ia dituntun oleh hawa nafsu. Meskipun mungkin oleh akal sehatnya, bisa saja akal sehat, tetapi akal sehat itu tidak disinari oleh wahyu, yaitu oleh Al-Quran, As-Sunnah dengan pemahaman yang benar. Nah, disinilah betapa pentingnya seseorang berusaha untuk mendapatkan ilmu yang berasal dari agama. Karena itu menjadi tanda kebaikan pada diri orang tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan tentang keistimewaan seseorang yang memiliki ilmu agama. Dalam sebuah hadis disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, keistimewaan orang yang menuntut ilmu agama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Abi Darda radhiyallahu anhu, riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya, kata Abu Darda radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, bersabda. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama? Man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan, yabtaghi fihi ilman, yang dengan menempuh jalan tersebut ia mendapatkan ilman, mendapatkan ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan memberikan kemudahan bagi orang tersebut, tariqan ilal jannah, jalan menuju ke jannah, ke surga. Jadi yang pertama dalam hadis Abu Darda ini, keistimewaan orang yang berilmu atau mencari ilmu, menuntut ilmu, Allah akan mudahkan bagi orang tersebut jalan menuju ke surga. Siapa dari kaum muslimin yang tidak menginginkan dirinya masuk ke dalam jannah, masuk ke dalam surga? Setiap muslim, setiap orang yang beriman ingin dirinya masuk ke dalam jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu cara yang mudah memasuki jannah, cara yang mudah memasuki surga. Dengan apa? Yaitu dengan upaya mendapatkan ilmu agama. Disebutkan dalam hadis ini, yabtaghi fihi ilman. Dengan menempuh satu jalan itu, ia ingin mendapatkan ilman, mendapatkan ilmu. Ilmu agama. Maka sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah akan memudahkan bagi orang tersebut jalan menuju ke surga. Jadi orang yang menuntut ilmu agama mendapat keistimewaan dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk dimudahkan menuju ke jannah, dimudahkan menuju ke surga. Itu yang pertama. Yang kedua, wa innal malaikata, sesungguhnya para malaikat, la tad'u aznihataha, para malaikat meletakkan sayap mereka, li talibil ilmi, kepada orang yang menuntut ilmu agama. Ridhon bima yasna'u, sebagai bentuk rasa senang, sebagai bentuk rasa sukacita dengan yang diperbuat oleh orang tersebut. Orang tersebut duduk menuntut ilmu agama, duduk di majelis ilmu sambil menuntut, untuk duduknya itu untuk menuntut ilmu agama. Nah, itulah yang menjadikan para malaikat meletakkan sayap. Ya. Tapi mungkin lihat, mana ini sayap malaikatnya, enggak ada ini. Ya kan? Mana ini katanya meletakkan sayapnya untuk orang yang menuntut ilmu. Nah, saya sedang menuntut ilmu agama ini. Kok enggak ada sayap malaikatnya? Malaikat itu makhluk gaib atau makhluk nyata? Nah, gaib. Jadi karena masalah ini adalah masalah perkara gaib, maka yang berbicara adalah iman. Ya, yang berbicara adalah iman. Ya. Artinya apa? Kita yakin. Bahwasannya di dalam majelis ilmu itu ada sayap malaikat. Kenapa demikian? Kenapa kita yakin? Hah? Karena iman. Kenapa lagi selain iman? Kenapa kita yakin? Yang mengucapkan sayap malaikat ini menaungi orang yang sedang menuntut ilmu siapa? Hah? Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka berbohong atau tidak? Tidak pernah. Maka 100% karena ini yang menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita percaya. Walaupun kita tidak melihat, oh mana sayap malaikat? Walaupun kita tidak melihat. Ya, tapi karena yang mengucapkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kita percaya sepenuh hati bahwasanya ketika seseorang menuntut ilmu agama, ya, sayap malaikat diletakkan di atas orang-orang yang tengah menuntut ilmu agama. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk ridhon bima yasna'u, sebagai bentuk keridhaan, sebagai bentuk rasa senang, sukacita dengan apa yang diperbuat oleh orang yang menuntut ilmu. Jadi para malaikat saja betapa senangnya dengan orang-orang yang menuntut ilmu. Itu keistimewaan yang kedua. Keistimewaan yang ketiga, keistimewaan seorang yang berilmu, yang ketiga, wa innal alim, sesungguhnya orang yang berilmu itu, la yastaghfiru lahu, dimohonkan ampunan untuknya. Siapa yang memohonkan ampun untuk orang yang alim, orang yang berilmu ini? Siapa? Man fis samawati, makhluk-makhluk Allah yang berada di atas langit. Siapa lagi? Wa man fil ardi, dan makhluk-makhluk Allah yang ada di bumi. Hattal hitanu, sampai-sampai al-hitanu, ikan-ikan, fil ma'i, yang ada di dalam air sekalipun, mereka semua, la yastaghfiru lahu, memohonkan ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk orang yang alim, untuk orang yang berilmu. Jadi penduduk langit, ya, penduduk langit itu selain para malaikat, entah siapa lagi, ya, kita tidak tahu. Kemudian penduduk bumi banyak sekali, ya. Ada pohon, pepohonan, bebatuan, ya. Kemudian ada air, ya, sungai, lautan, dan seterusnya, ya, ada binatang-binatang, ya, dan banyak lagi yang lainnya, penduduk bumi. Tidak hanya manusia penduduk bumi itu, tapi semua makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, hatal hitanu, sampai-sampai ikan, filmai, sampai-sampai ikan yang ada di dalam air pun ikut memohonkan ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang yang alim, orang yang berilmu. Sampai sebegitu, ya, sampai seperti itu keistimewaan orang yang berilmu. Ya. Karena dengan kehadiran seorang alim di satu tempat, maka makhluk-makhluk Allah di tempat tersebut setidaknya akan merasa aman. Ya. Dengan adanya orang alim ini akan membimbing masyarakatnya. Ketika masyarakat ini terbimbing, mengikuti segala yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, misalnya apa? Misalnya seorang alim ini membimbing kepada masyarakat, kamu jangan tamak, kamu jangan rakus, kamu jangan ambisius. Maka kalau masyarakatnya mengikuti bimbingan ini, akan selamat makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Tapi kalau masyarakat itu tidak terbimbing, di tengah masyarakat itu ada beberapa orang saja atau satu orang saja yang tamak, yang rakus, yang ambisius, perbuatannya tidak terkendali, maka yang akan terjadi adalah kerusakan di muka bumi. Ya. Maka orang itu kalau dia memiliki kekuasaan, dia akan babat hutan. Karena dia tamak, karena dia rakus, karena dia ambisius sekali, ingin menumpuk harta kekayaan, dia tebangi hutan semuanya. Kayu-kayunya diambil. Dalam rangka apa? Memperkaya diri. Dalam rangka memperkaya diri, hutan yang tadinya lebat, tebangi semua pohon-pohonnya. Karena sikap rakusnya dia, sikap tamaknya dia untuk mendapatkan harta dunia, maka ia tebas semua pohon-pohon itu, kayunya ia cuai. Eksplorasi hutan itu habis-habisan. Ketika hutan itu dihabisi, ada makhluk Allah yang lain yang menderita. Ada makhluk Allah lain yang terzalimi. Ada? Siapa itu? Hah? Hewan, binatang, tumbuhan yang lainnya. Ya, burung-burung, ya kan? Yang tadinya setiap pagi burung-burung itu bisa berkicau. Yang setiap paginya burung-burung itu terbang mencari makanan untuk anak-anaknya yang masih di sangkar. Dengan pohon-pohon itu ditebangi semua karena sikap rakus dari orang tersebut, maka burung-burung pun ikut menderita. Ini dengan sebab apa? Perbuatan dari orang yang rakus. Perbuatan orang yang tidak terbimbing oleh agama, sehingga makhluk-makhluk Allah yang lain pun menderita. Ya. Tanah yang tadinya subur menjadi tanah yang tandus. Tanah yang tadinya subur, di dalam tanah ada cacing, ada segala macam, ada bakteri dan lain sebagainya, makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Karena sekarang tandus, semuanya tidak bisa hidup. Tanah yang tadinya subur, bisa menyimpan air. Dengan tidak adanya pohon-pohon itu, air pun tidak bisa tersimpan. Maka tanah pun karena tandus, begitu turun hujan yang deras, tanah itu kemudian apa? Longsor. Longsornya tanah ya, bisa menutup saluran sungai. Sungai airnya menjadi keruh. Makhluk-makhluk Allah yang ada di dalam air di sungai tersebut akhirnya pun tidak bisa hidup. Lihat, akibat keserakahan, akibat kerakusan, akibat sikap tamak pada orang yang tidak dibimbing oleh agama, sehingga kemudian makhluk-makhluk Allah yang lain menjadi menderita karenanya. Itu kalau tidak dibimbing oleh agama. Makanya ketika di daerah tersebut atau di tempat tersebut ada seorang alim, maka alim ini didoakan. Didoakan oleh makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Karena apa? Dengan perbuatan seorang alim, orang yang berilmu, sehingga masyarakat itu terbimbing, masyarakat itu tidak akan menganiaya makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Sehingga makhluk-makhluk Allah yang lainnya ini terjaga. Habitatnya terjaga. Ekosistemnya terjaga. Maka pantas kalau orang alim ini didoakan, dimintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala oleh siapa? Oleh makhluk-makhluk Allah yang ada di langit dan yang ada di bumi. Nah, itu keistimewaan orang yang alim. Karena dia mengerti ilmu agama, sehingga ia perlu memberikan bimbingan kepada masyarakatnya, dan masyarakat yang mendapatkan bimbingan ini, dia tidak akan berbuat semena-mena terhadap makhluk Allah yang lainnya. Makhluk Allah yang lainnya ini siapa? Hewan. Apalagi? Pohon. Apalagi? Hah? Hewan, pohon, apalagi? Tumbuhan, air, ya termasuk air. Ya, dan banyak lagi. Ya. Nah, itulah ya. Seorang alim itu seperti itu. Ya. Sehingga dengan kehadiran seorang alim, di sini disebutkan wa innal alima la yastaghfiru lahu, dan sesungguhnya seorang alim itu dimintakan ampunan baginya man fis samawati wa man fil ard, ya, oleh penduduk langit dan penduduk bumi. Sampai-sampai ikan yang ada di dalam air pun memohonkan ampunan kepada Allah untuk orang alim. Istimewa tidak? Istimewa sekali. Jadi orang alim ini membina masyarakat, membimbing masyarakat agar tidak rakus, agar tidak serakah. Ya. Sehingga ya, keseimbangan alam itu bisa terjaga, terpelihara. Bahkan dengan bimbingan seorang alim, masyarakat menanam pohon-pohon. Ya. Ada orang menanam pohon. Di dalam hadis yang sahih diceritakan begini. Ada orang menanam pohon, dipelihara pohon itu baik-baik, disayang. Ya. Jadi yang apa sifat penyayang itu bukan hanya kepada sesama manusia, sifat penyayang itu bukan hanya kepada hewan, bukan. Kepada pohon pun, sifat penyayang seorang muslim itu tumbuh. Sifat penyayang kepada pohon itu bagi seorang muslim itu harus tumbuh. Nah, diceritakan dalam hadis yang sahih, ya, kalau ada seorang menanam pohon, kemudian pohonnya itu tumbuh. Ya, tumbuh sampai subur, besar, daun-daunnya banyak. Ya. Maka pohon yang tumbuh itu kemudian di situ datang burung, ya kan? Bahkan burungnya bersarang di pohon itu. Ya. Di situ di pohon itu nanti ada semut, ya kan? Ada binatang-binatang merayap. Ya. Yang semut atau binatang-binatang yang merayap ini makanannya siapa? Burung. Nanti pohon tersebut akan berbuah. Sebelum berbuah, tumbuh bunga. Bunga ini nanti oleh datang kumbang atau kupu-kupu. Ya, menghisap sari madunya bunga tersebut. Dapat makanan kan? Kumbang atau kupu-kupu ini dapat makanan. Nah, di dalam hadis itu disebutkan, orang yang menanam pohon tersebut, orang yang memelihara pohon tersebut, dia bersedekah. Dia sudah bersedekah kepada makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Dia sudah bersedekah kepada burung. Bahkan dia sudah bersedekah kepada manusia yang lainnya yang datang ke bawah pohon tersebut untuk berteduh. Enak kan kalau sedang panas, terus kemudian ada pohon yang rindang, terus kemudian duduk di bawah pohon tersebut, kira-kira enak atau tidak? Enak sekali. Oksigennya ya kan segar. Ya. Enak kan? Ya. Enak sekali. Apalagi setelah itu ampar tikar di bawah pohon yang teduh itu. Iya. Terus kemudian membuka bekal makanannya. Ya kan? Ya, rantang pertama dibuka. Ya, sayur asem. Wah. Rantang yang kedua dibuka. Di situ ada ikan greh. Di situ ada tempe goreng. Di situ ada tahu goreng. Di situ ada dendeng gepuk. Ya. Di situ ada sambal terasinya. Wah. Ya. Di bawah pohon yang teduh tersebut, orang itu menikmati nasinya yang dibawa itu, makan. Masya Allah. Nikmat tidak? Nikmat. Orang yang menanam pohon ini dapat pahala atau tidak? Dapat, karena dia sudah memberikan tempat yang begitu nikmat. Yang nikmat itu bisa diraih oleh orang lain. Berarti dia sudah sedekah. Orang yang menanam pohon itu sudah bersedekah. Lihat. Ya. Islam itu membimbing umatnya untuk mensukseskan program apa? Go Green. Apa itu Go Green? Penghijauan. Ini kalau ceramah seperti ini dapat penghargaan Kalpataru dari Kementerian Lingkungan Hidup. Ya. Karena sudah memotivasi orang untuk memelihara pohon. Ya. Satu orang satu pohon, bayangkan. Berapa juta pohon yang bisa tumbuh. Ya. Sehingga apa? Sehingga lingkungan tidak gersang, sehingga lingkungan tidak kering kerontang, sehingga lingkungan tidak panas menyengat. Go green, hijau. Ya. Lingkungannya hijau. Ya. Itu yang dituntunkan oleh agama. Jadi agama itu tidak mengatur cuma sholat. Agama itu tidak mengatur cuma ya, ibadah-ibadah ritual. Ya. Tidak mengatur yang seperti itu saja agama itu. Bahkan agama menuntun umatnya untuk bisa menjaga lingkungannya, menjaga ekosistemnya, ya, menjaga habitat, ya, habitat apa misalnya? Nah, di sini kan kalian ada tuh ada apa itu? Ada binatang apa di sini? Hah? Apa? Ada apa? Merak, ya kan? Ada merak, ada banten, ada serang, apa lagi? Hah? Banyak sekali kalian sudah bisa sebutkan. Iya kan? Artinya apa? Seorang muslim itu sayang kepada hewan, karena hewan itu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim itu sayang kepada tumbuh-tumbuhan, karena tumbuh-tumbuhan adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim itu sayang kepada air. Air yang mengalir di sungai, jangan sampai keruh, jangan sampai terkontaminasi, tercemar. Orang-orang yang cuma memikirkan kepentingan pribadinya, orang-orang yang cuma memikirkan kekayaan dirinya, membuang. Ya. Membuang apa? Limbah. Ya. Tidak berpikir panjang lagi. Buang limbah dari pabrik asal aja ke sungai. Sehingga air sungai menjadi tercemar. Kalau sudah tercemar, makhluk Allah yang lainnya di situ. Ya. Ikan-ikan pun akan tersiksa. Sekarang kalau misalnya limbah pabrik itu dibuang di depan rumah kalian, kalian akan marah atau tidak? Marah. Sama. Sama makhluk Allah yang lainnya juga. Ikan, udang, terus apa lagi itu? Yang ada-ada di sungai-sungai di kali itu. Banyak sekali. Ya. Itulah pentingnya belajar agama. Itulah pentingnya belajar agama. Supaya sikap dan perbuatan kita itu terbimbing. Tidak semata-mata memupuk kekayaan untuk kepentingan pribadi. Sementara lingkungan dikorbankan. Sementara air sungai kemudian ya, dikotori. Dicemari. Ya. Itu pentingnya belajar agama. Maka pantas kalau seorang alim itu dimohonkan, didoakan agar diampuni. Ya. Didoakan oleh siapa? Makhluk Allah yang ada di langit dan makhluk Allah yang ada di bumi. Pantas kalau seorang alim itu didoakan, dimohonkan ampunan. Karena apa? Karena seorang alim akan menjaga lingkungan masyarakatnya. Tidak hanya menyuruh masyarakatnya untuk rajin sholat, tidak hanya menyuruh masyarakatnya untuk rajin ke masjid, tidak hanya menyuruh masyarakatnya untuk ya, bersedekah misalnya, tidak hanya menyuruh masyarakatnya untuk ya, melakukan amalan-amalan ritual, tidak. Tetapi membimbing masyarakatnya untuk memelihara lingkungan, untuk menyayangi sesama makhluk Allah, baik itu hewan, baik itu pepohonan, baik itu bebatuan, baik itu tanah, dan seterusnya. Agama membimbing kita untuk selalu berbuat kebaikan kepada sesama makhluk, makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi paham ya? Keberapa itu tadi? Al-alim. Yang keempat, keistimewaan seorang alim disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala wa fadlul alim, keutamaan seorang alim, alal abid, atas seorang ahli ibadah. Nah ini, keutamaan seorang alim dengan seorang ahli ibadah. Ini sedang dibandingkan. Ya. Ada studi komparatif, ada studi perbandingan antara orang alim dan ahli ibadah. Wa fadlul alim alal abid, keutamaan seorang alim atas seorang abid, atas seorang ahli ibadah. Kafadlil qamari, seperti keutamaan bulan purnama. Bulan purnama itu bulat utuh. Ya. Kalau tidak utuh apa itu? Bulan sabit, ya kan? Nah, kalau utuh itu al-qamar, bulan purnama. Ala sa'iril kawakib, perbandingannya seperti bulan purnama dibandingkan dengan sa'iril kawakib, semua bintang-bintang, bintang gemintang, semuanya. Ya. Itu perbandingannya. Ya. Perbandingannya seperti itu. Jadi perbandingan seorang alim dengan ahli ibadah dibandingkannya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, melalui pendekatan metafora dibandingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikiaskan seperti bulan berbanding dengan bintang-bintang yang banyak sekali. Lebih terang mana cahayanya? Hah? Lebih terang bulan. Meskipun bulan itu cuma satu. Ya kan? Bintang yang sedemikian banyak tidak bisa mengalahkan terangnya sinar rembulan. Seperti itulah perbandingan seorang alim dengan ahli ibadah. Seorang alim akan menjadi juru penerang. Ya. Dengan ilmu yang ada pada dirinya, seorang alim akan memberikan penerangan kepada masyarakat. Sedangkan seorang ahli ibadah, dia beribadah untuk siapa? Untuk dirinya. Kalau dia rajin ke masjid, rajin sholat, untuk siapa? Untuk dirinya. Tapi seorang alim memberikan penerangan, memberikan penjelasan, memberikan gambaran, memberikan ilmu. Tidak hanya untuk dirinya, tapi untuk orang lain. Itu keistimewaan seorang alim. Dengan ilmunya, dia memberikan penerangan ke seluruh masyarakat. Seperti bulan menerangi seluruh alam semesta. Kalau bintang-bintang terangnya ya untuk dirinya saja. Tidak bisa menerangi masyarakat. Tidak bisa menerangi yang lain-lainnya. Ya untuk sekedar dilihat, oh itu ada terang. Dalam hadis yang sahih, di dalam Sahih Al-Bukhari, ada kisah pembunuh 100 manusia. Pernah baca? Kisah pembunuh 100 orang. Ketika si pembunuh ini membunuh 99 orang, dia datang kepada ahli ibadah. Dia datang kepada ahli ibadah. Dia bertanya, si pembunuh ini bertanya kepada ahli ibadah. Wahai ahli ibadah, apakah masih ada pintu taubat untuk saya? Saya sudah membunuh 99 orang. Ahli ibadah menjawabnya apa? Tidak ada pintu taubat untuk kamu. Akhirnya ahli ibadahnya dibunuh lagi. Sehingga genap menjadi 100 orang. Setelah membunuh ahli ibadah ini, orang ini datang ke seorang alim, orang yang punya ilmu. Pertanyaannya sama, wahai alim, wahai orang yang berilmu, masih adakah pintu taubat untuk saya? Jawabnya orang alim ini bagaimana? Ada, pintu taubat untukmu ada, tapi, nah itu, ini kelebihannya orang alim, wawasannya luas, ya, cara pandangnya itu luas. Kata orang alim, tapi pintu taubat itu ada untuk kamu, tapi katanya kamu harus pindah dari daerah sini ke daerah di sana yang masyarakatnya baik. Tuh, seorang alim itu punya wawasan. Ya. Visioner, pandangannya jauh ke depan. Kenapa kamu harus pindah? Kalau di sini terus, kamu terpengaruh terus oleh masyarakatnya yang jelek. Tapi kalau kamu pindah ke sana, di sana masyarakatnya baik, kamu akan terpengaruh menjadi baik. Sehingga taubatmu di sana benar-benar taubat. Paham tidak? Itu seorang alim memberikan apa? Memberikan bimbingan, memberikan wawasan agar si pembunuh ini pindah ke sana. Lihat, cara menjawabnya saja sudah beda ahli ibadah dengan orang alim. Nah, jadi istimewa tidak orang alim ini? Istimewa. Menjadikan orang yang tadinya sudah harapan untuk bisa mendapatkan ampunan itu tipis, dibesarkan oleh orang alim ini, tapi dengan syarat apa? Pindah ke daerah yang lain, yang penduduk di daerah tersebut penduduknya baik. sehingga tidak mempengaruhi lagi dia untuk melakukan kejahatan. Seperti itu seorang alim. Ya. Bisa difahami? Keistimewaan orang alim. Kemudian yang keberapa ini? Kelima. Wa innal anbiya'a, sesungguhnya para nabi, lam yuwarrithu dinaron wala dirhaman. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinaron, tidak mewariskan dinar wala dirhaman, tidak juga mewariskan dirham, tidak mewariskan harta kekayaan. Para nabi itu tidak memberi warisan apa? Harta kekayaan. Wa innama warrathu al-ilma, sesungguhnya para nabi itu mewariskan ilmu. Faman akhadhahu akhadha bihadzin wafir, barang siapa yang mendapatkan ilmu, berarti dia telah mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Jadi orang yang mendapatkan ilmu artinya orang yang mendapatkan apa? Warisan dari para nabi. Istimewa tidak? Istimewa. Maka berlomba-lombalah. Ya, mari kita berlomba-lomba untuk mendapatkan warisan dari para nabi. Apa itu warisannya? Ilmu. Berlomba-lomba kita meraih ilmu. Berlomba-lomba kita mempelajari agama agar kita mendapatkan ilmu agama. Dengan kita mendapatkan ilmu agama, kita telah mendapatkan warisan yang diberikan oleh para nabi. Para nabi itu orang mulia bukan? Orang mulia. Maka berbahagialah kita apabila memperoleh warisan dari orang-orang yang mulia, yaitu para nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Istimewa tidak? Istimewa kalau kita mendapatkan ilmu. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Sudah banyak ini. Pertanyaannya sudah banyak. Seperti waktunya enggak cukup ini. Kalau pertanyaannya banyak begini. Sampai jam 3 lagi dibatasi. Iya. Sebab ada yang belum makan siang kayaknya ini. Iya. Ada yang belum makan siang? Pertanyaan pertama. Jika ada orang yang memiliki ilmu agama, ingat, ada orang memiliki ilmu agama dan selalu menasehati seseorang tentang agama. Namun ia sendiri terkadang melakukan kemaksiatan. Apakah ilmunya akan tetap bermanfaat? Akan tetap bermanfaat ilmunya? Tetap bermanfaat. Ilmu itu kalau sudah ada pada diri seseorang akan bermanfaat. Insya Allah akan bermanfaat. Bila tidak bermanfaat hari ini, mungkin besok. Bila tidak bermanfaat besok, mungkin besoknya lagi dan seterusnya. Selama dia masih hidup, ilmu itu akan tetap bermanfaat. Minimal untuk dirinya. Bisa saja seseorang berilmu agama, terus dia terjatuh kepada kemaksiatan. Bisa tidak? Bisa. Contohnya apa? Contohnya ada di zaman Nabi, para sahabat. Ada sahabat yang tergelincir kepada kemaksiatan. Bahkan melakukan perbuatan yang terlarang. Sampai kemudian oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, awalnya datang kemudian disuruh pergi oleh Nabi. Pergi sudah kamu pergi. Kamu bertobat saja kepada Allah sudah. Karena dia melakukan apa? Perbuatan zina. Ada pada zaman Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah kamu pergi saja pergi pergi pergi. Pergi, bertobat saja kepada Allah. Jangan cerita kepada siapapun. Jangan. Bertobat saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Besoknya datang lagi. Ya Rasulullah, saya melakukan ini. Udah pergi, pergi, pergi. Bertobat sana kepada Allah. Bertobat. Datang lagi. Akhirnya Nabi perintahkan, coba teliti orang ini gila atau tidak. Karena hukumannya apa? Kalau orang mengaku berzina itu, hukumannya apa? Dirajam sampai mati. Dirajam itu tahu tidak bagaimana dirajam itu? Hah? Dilempar batu, dianya sambil lari-lari gitu? Di mana? Dianya ditanam, ya kan? Yang muncul hanya kepalanya. Terus dilempari sampai meninggal dunia. Itu namanya rajam. Nabi SAW gak suka. Ya, jangan-jangan, udah kamu taubat saja, sudah taubat saja. Orang ini terus datang-datang. Akhirnya, akhir cerita, orang ini kemudian dirajam. Kemudian apa? Darahnya itu memercik ke Umar. Darahnya pezina gitu kan. Orang yang berbuat dosa. Wah, kata Nabi, seandainya darah itu ya, dibagikan kepada seluruh penduduk Madinah, maka taubat, ya, kan dia darahnya itu karena bertobat, maka taubatnya dia mencukupi untuk penduduk Madinah. Artinya apa? Orang yang sudah mendapatkan hukuman syariat, di akhiratnya nanti tidak dapat hukuman lagi. Sudah terbebas. Karena dia sudah bertobat. Betul-betul bertobat. Artinya apa? Pada zaman Nabi ada yang melakukan kemaksiatan. Nah, pada zaman sekarang, wah, di tengah YouTube yang seliweran sana-sini, ya jelas terpancing terus. Ya. Ya kan? Kalian suka nonton YouTube? Suka tidak? Suka ya? Oh tidak, alhamdulillah kalau tidak. Ya. Nah, jadi artinya apa? Ya, stimulus, ya, rangsangan untuk melakukan kemaksiatan itu besar pada masa sekarang. Ya. Rangsangan untuk terjadinya kemaksiatan itu besar. Maka berbahagialah orang-orang yang bisa menahan diri, bersabar untuk tidak terjatuh kepada kemaksiatan-kemaksiatan tersebut. Jadi bagaimana? Apakah ilmunya tetap bermanfaat? Insya Allah ilmu tetap bermanfaat. Untuk minimal untuk dirinya. Satu ketika Allah berikan hidayah, satu ketika Allah berikan ya, kesadaran kepada dia, kemudian dia insaf, kemudian dia kembali kepada jalan yang benar, nah ilmu itu akan bermanfaat lagi untuk dirinya. Ya, bisa dipahami ya? Pertanyaan berikutnya. Kalau kita menuntut ilmu tapi tidak ada niat apapun, apakah tetap akan mendapatkan ilmunya? Tetap. Ya. Walaupun kita misalnya, saya datang ke sini karena peraturan sekolah, jadi saya datang ke sini terpaksa ini, udahlah saya duduk aja. Tapi dia dengarkan. Mudah-mudahan dengan mendengarkan itu Allah memberikan hidayah, Allah memberikan taufik. Sehingga setelah itu dia, kalau ada acara-acara seperti ini, dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya ilmu itu tetap bermanfaat. Jadi ilmunya tetap bermanfaat. Akan yang dia dapatkan meskipun belum berniat apa-apa, dia tetap memiliki manfaat. Apa hukum seorang wanita berkuliah di luar negeri tanpa mahram? Nah, ini. Seorang wanita kalau bepergian, jaraknya safar, harus dengan mahram. Maka kalau misalnya dia perlu mahram, ada adiknya yang laki-laki, kakaknya yang laki-laki, diajak. Oh, mahal biayanya. Ya kalau begitu dengan suaminya, menikah dulu misalnya. Ya, intinya harus dengan, usahakan dengan mahram. Apa peran iman dalam membentuk karakter dan kepribadian seseorang? Peran iman dalam membentuk karakter kepribadian seseorang, iman itu menjadi pendorong. Kenapa kamu melakukan ini? Ya karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan. Nah, iman. Ya. Menjadi penggerak untuk melakukan kebaikan. Ketika orang itu terus melakukan kebaikan, terus melakukan kebaikan, terus melakukan kebaikan, sehingga kebaikan itu menjadi kebiasaan bagi dirinya, maka berarti perbuatan kebaikan itu telah menjadi karakter bagi dirinya. Nah, itulah peran iman di sana. Apakah orang yang berilmu dan beriman akan masuk surga? Iya. Ya. Akan masuk surga. Kan tadi disebutkan. Jalan. Ya. Orang yang diberi jalan kemudahan masuk jannah adalah siapa? Orang yang menuntut ilmu. Jika diri kita memiliki ilmu yang sedikit, namun saat menuntut ilmu selalu mendapat gangguan, cara mengatasinya bagaimana? Gangguannya apa dulu? Mendapat gangguan, gangguan apa? Kalau mendapat gangguan, saya kok kalau menuntut ilmu ngantuk terus. Nah, itu kan gangguan. Berarti coba keluar dulu, ambil air wudu, kemudian duduknya pindah. Ya. Kemudian melakukan aktivitas yang sesuai dengan acara menuntut ilmunya. Apa itu aktivitasnya? Mencatat. Sehingga ada apa? Ya. Indra kita, penglihatan kita, pendengaran kita, ya, gerak motorik kita diaktifkan semua. Mudah-mudahan dengan diaktifkan semua yang ada pada tubuh-tubuh kita ini, sehingga kemudian tidak ngantuk lagi. Itu cara mengatasinya seperti itu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Apakah tanda-tanda kiamat itu? Benarkah tanda kiamat, ciri-ciri kiamat, yaitu akan dicabutnya ilmu dari manusia? Ya. Manusia semakin hidup dalam kejahilan, tidak di atas ilmu. Nanti akan banyak kejadian pembunuhan, ya, pembunuhan dan seterusnya, banyak sekali tanda-tandanya. Apakah orang yang memiliki ilmu agama, tapi orang ini tidak mau mengamalkan ilmu agama? Apakah Allah masih akan memudahkan jalan ke surga baginya atau tidak? Ya, kalau dia terus menuntut ilmu agama, ya mungkin ya, dia belum bisa mengamalkannya, tapi harus ada niat untuk bisa mengamalkannya. Bisa saja seseorang itu menuntut ilmu agama, tapi dia belum bisa mengamalkan ilmunya. Ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu. Maka orang tersebut diminta untuk selalu berdoa kepada Allah agar dia mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Agar dia mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dengan ilmu yang bermanfaat, dia akan terbimbing, dia akan mengamalkan ilmunya. Mudah-mudahan demikian. Apakah seseorang yang hadir mencari ilmu agama, qadarullah ada musibah di perjalanan, lalu meninggal, apakah beliau meninggalnya dalam keadaan syahid? Ya. Dia dalam keadaan syahid, insya Allah. Ya, sesuai dengan niatnya. Dia niatnya apa? Ingin mencari ilmu. Ya, mudah-mudahan itu menjadi jalan dia menuju ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, dia meninggal dunia di jalan yang benar. Tapi kalian jangan kemudian ikut, wah pengen ketabrak aja lah. Nah, itu tidak boleh. Kalau orang yang tobat pas lagi kena musibah, dan kalau lagi ada maunya, kira-kira tobatnya diterima atau tidak? Maunya apa dengan bertobat itu? Ya. Nah, niatnya diluruskan. Kalau mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, niatnya untuk menghentikan berbagai kemaksiatan yang dia lakukan. Allah Maha penerima taubat. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Dia Allah tawwaba, Maha penerima taubat. Apakah ada kisah ulama dulu yang berdosa besar tapi dimuliakan karena menuntut ilmu agama? Ada. Namanya, nama ulama tersebut, catat, nama ulama tersebut yaitu Fudail bin Iyad. Apa ini untuk dibagi? Kasih pertanyaan. Namanya Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah. Fudail bin Iyad dulunya seorang perampok. Dia kalau ada orang lewat di padang pasir bawa harta kekayaan, bawa bekal-bekal, dia mencegat orang itu dan merampas harta-hartanya. Perampok, begal. Nah, satu ketika dia mendengar ada di satu rumah ada orang membaca Al-Quran. Dia mulai di situ mendapatkan hidayah. Ya. Dia mendapatkan petunjuk, hidayah, taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian setelah itu dia bertaubat. Kemudian dia pergi ke kota Mekah. Kemudian menuntut ilmu di kota Mekah, belajar kepada para ulama di kota Mekah, sampai kemudian Fudail bin Iyad menjadi imam. Imam itu artinya ilmunya banyak, sehingga diberi julukan imam, karena ilmunya banyak. Imam Abu Ali Fudail bin Iyad, rahimahullah. Terkenal, imam yang terkenal. Bagaimana cara agar menuntut ilmu bisa menjadi sarana penghapus dosa? Niatkan menuntut ilmu itu karena Allah. Nanti orang yang menuntut ilmu karena Allah, dosa-dosanya terhapus. Kenapa? Karena menuntut ilmu karena Allah itu adalah perbuatan baik. Sedangkan perbuatan baik akan memupus dosa-dosa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-hasanat yudhibna as-sayyi'at." Al-hasanat, kebaikan-kebaikan itu, menuntut ilmu, kebaikan bukan? Kebaikan. Kebaikan-kebaikan itu, yudhibna as-sayyi'at, akan menghapus dosa-dosa. Jadi orang yang sering menuntut ilmu, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya akan terhapus. Jika memberi makan hewan dan menyiram tanaman termasuk bersedekah? Iya, betul. Menyiram tanaman, memberi makan hewan itu termasuk sedekah. Ya. Izin bertanya, ta'aruf. Ta'aruf itu seperti apa? Ta'aruf itu perkenalan. Misalnya kalian mendapatkan adik kelas. Misalnya ada adik kelas baru masuk. Kemudian ta'aruf itu namanya perkenalan. Ya, adik kelasnya laki-laki. Kalian laki-laki, ta'aruf itu perkenalan. Paham? Ya. Jangan disalahgunakan ta'arufnya ya. Dengan lawan jenis misalnya. Ah. Oh, kan ribut. Gimana cara kita candu pergi menuntut ilmu? Amalkan ilmu yang sudah didapat. Amalkan ilmu yang sudah didapat. Sehingga nanti menuntut ilmu itu menjadi sesuatu yang menyenangkan bagi kita. Dengan menyenangkan itu kita menjadi ketagihan istilahnya. Ketagihan untuk terus senang ke majelis ilmu. Ini ada buku untuk hadiah kalian. Yang bisa menjawab ini dapat hadiah buku. Yang perempuan bagaimana ini caranya? Bisa dititipkan ya? Dititipkan nanti. Siapa yang bisa menjawab? Titipkan. Pertanyaan yang pertama. Apa keistimewaan? Keistimewaan pertama orang yang menuntut ilmu. Ya. Menuntut ilmu akan mendatangkan kepada jannah. Silakan diambil. Siapa namanya? Muhammad Ihsan. Hah? Irsan. Irsan. Hesa. Oh, Muhammad Hesa, ya. Pertanyaan yang kedua untuk yang di atas. Wah, akhwat. Nanti sebutkan nama ya, nanti saya titipkan hadiahnya. Sebutkan. Keistimewaan kedua orang yang menuntut ilmu. Akhwat, silakan jawab. Apa? Ada? Apa itu? Siapa itu yang menjawab? Hah? Suci, ya. Ini nanti hadiahnya diambil. Sekarang untuk antum. Sebutkan keistimewaan ketiga bagi orang yang menuntut ilmu. Yang belakang. Yang batik bajunya. Akan mendapatkan ampunan. Ya. Maju. Ini santri tahfid ya. Namanya siapa? Fahri. Ya. Ya. Pertanyaan berikutnya. Sebutkan keistimewaan keempat dari orang yang memiliki ilmu. Silakan tadi. Itu tadi ya. Ya, silakan sini hadiahnya. Siapa namanya? Fajri. Kamu lahirnya Fajar ya? Hah? Yang selanjutnya, saya akan beri hadiah yang bertanya. Ada pertanyaan dari Ahmad nggak? Ada. Di sini ada? Ada. Cuma nggak tahu yang mana. Ada. Saya Ozi 8B. Mana Ozi? Ah, Ozi sini, maju. Kamu yang bertanya kan? Dapat hadiah. Sini. Maju. Yang mana? Ya, pasti. Ya. Ada pertanyaan yang bertanya tentang kisah ulama dulu yang berdosa besar. Siapa ini? Akhwat? Akhwat ya? Ya, Akhwat. Siapa namanya? Namanya siapa? Hah? Erni. Ya, ini untuk Mbak Erni. Mbak Erni apa Neng Erni? Oh, ibu. Masya Allah, ibu. Mohon maaf ya, dikira santriwati. Kemudian lagi yang bertanya, kalau orang yang tobat pas lagi kena musibah, siapa ini? Akhwat atau Ikhwan? Hah? Akhwat. Siapa ini? Siapa namanya? Siapa? Nisa. Nisa ya? Nisa ya? Lisa. Hah? Siapa? Nita. Oh ya, Neng Nita. Oh, ibu. Ibu lagi. Ya, pokoknya nanti hadiahnya di ataskan. Kemudian dari kelas 8B, siapa ini? Yang bertanya, apakah orang yang memiliki ilmu agama tapi orang ini tidak mau mengamalkan ilmu agamanya? Siapa? Ya. Kemudian pertanyaan ada orang yang selalu menasehati tentang agama, namun dia sendiri terkadang melakukan kemaksiatan. Ini dari mana? Ikhwan apa Akhwat? Akhwat. Siapa? Siapa namanya? Hah? Safira. Alfira. Aumira. Ya. Almira. Ya, Almira. Ya, hadiahnya nanti diambil ya. Tinggal satu buku lagi. Pertanyaan yang menulis pertanyaan. Orang yang mencari ilmu agama, qadarullah dapat musibah di perjalanan. Siapa? Ada dari Ikhwan? Dari Akhwat? Siapa? Hah? Ada dari Akhwat? Siapa namanya? Siapa? Ya, ini aja nanti biar. Ya. Baik, mungkin sampai di sini pelajaran kita ataupun tausiah pada kesempatan siang hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan dan bisa membawa kebaikan untuk diri kita, kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat nanti. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.